masih memiliki hati. Tak sanggup lagi ku didera begini. Katakan bagaimana harus aku meyakinkan akan ku pasrah cinta yang bermakna. Katakan bagaimana harus aku suci ku.